New Castle, my event anniversary yang ke-9 New Castle untuk Anda. Yang satu ini Seramania yang DCD dan juga pemirsa yang di rumah, untuk Anda semuanya, Vina Cantika. Selamat malam radio, kita goyang lagi bareng-bareng Sedap. Kita goyang sama-sama ya. Asik. Sinar rembulan nambai sesaing atiku, tresno sing tak cukup amung kanggo siramu. Sebelah kanan bisa nyanyi bareng ya.